Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengar keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang pembagian manusia pada yaumul qiyamah menjadi tiga golongan. Ini golongan yang selamat dari uqubah, dari hukuman ya, pada yaumul qiyamah, ya, mereka yang disebut dengan ashabul yamin, yang menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka. Kemudian yang lebih utama lagi dari mereka, yakni al-muqarrabun. Kemudian golongan yang kedua yang akan mendapatkan hukuman dan tidak ada keselamatan bagi mereka sama sekali, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, demikian pula orang-orang munafik, nifaq, i'tiqadi, yakni mereka yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Demikian pula masuk dalam golongan ini mereka orang-orang yang murtad, keluar atau kembali kepada kekufuran setelah berislam. Kemudian golongan yang ketiga, mereka yang mencampurkan antara amalan salih dengan amalan-amalan sayyi'ah, dengan kemaksiatan. Maka keadaan mereka apabila pada timbangan amalannya kebaikan mereka lebih berat dibandingkan kejelekannya, maka mereka masuk ke dalam al-jannah, ya, tanpa melewati an-nar, tanpa melewati neraka. Kemudian apabila keadaan amalannya antara amalan kebaikan dengan amalan kejelekannya berimbang, maka mereka ditempatkan di sebuah tempat antara al-jannah wal-nar, yang mereka ini dikenal dengan ashabul a'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka untuk waktu tertentu. Kemudian Allah akan memasukkan mereka ya, dengan rahmatnya ke dalam jannahnya. Kemudian apabila amalan kejelekan yang ada pada mereka lebih banyak, lebih berat dibandingkan amalan-amalan kebaikannya, maka mereka ini berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, terkecuali jika mereka mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula jika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka dengan tauhid yang ada pada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada para pemberi syafaat untuk bisa mengeluarkan mereka dari neraka-Nya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri setelah seluruh para pemberi syafaat memberikan syafaat, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seluruh penduduk neraka yang mereka memiliki keimanan walaupun dalam kadar yang demikian ringan, Dengan keimanan ini menunjukkan bahasanya iman ataupun tauhid adalah perkara yang mencegah seseorang dari dikekalkan di dalam neraka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yunsabu siratu ala matni jahannam. Dan akan diletakkan as-sirat, yakni al-jisr atau jembatan, ala matni jahannam, ya, akan dibentangkan di atas punggung jahannam. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Di mana manusia akan melewati di atas sirat tersebut sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Faman marra alaihi fahuwa minan najin. Sehingga siapa yang bisa melintas di atasnya, melewatinya, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idh, bahwa pada hari itu, yakni pada yaumul qiyamah, akan didatangkan jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan, wa ji'a yawma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan di hari itu jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha 70 alf zimamin, ma kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Di mana jahannam ini, neraka ini, memiliki 70 ribu zimam, yakni tali-tali pengikat. Di mana bersama dari masing-masing tali-tali pengikat tersebut, padanya ada 70 ribu malaikat pada masing-masing tali tadi, yang mereka, yaitu para malaikat, menyeretnya, yaitu untuk mendatangkan jahannam sesuai dengan perintah dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, yang menunjukkan dari sini bagaimana yaitu besarnya neraka jahannam ini bersamaan para malaikat, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa untuk mendatangkan jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang betapa yakni banyaknya malaikat yang Allah perintahkan untuk menyeretnya. Kemudian terkait dengan apa yang disebutkan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di, yamur nasu alaihi ala qadri a'malihim. Bahasanya manusia akan melewati di atas as-sirat yang dibentangkan di atas jahannam tersebut sesuai dengan kadar amalan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, hadis ini yang padanya menyebutkan tentang yakni syafaat pada hadis yang panjang, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan, "Idza kana yaumul qiyamah," bahasanya apabila terjadi, yakni yaumul qiyamah, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, adzana muadzinun, maka di saat itu seorang pemberi pengumuman mengumumkan, ditattabi kullu ummatin ma kanat ta'buduhu, hendaklah setiap umat mengikuti apa yang disembahnya dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu wa ta'ala minal asnami wal ansabi illa yatasaqatuna finnar." Maka tidak tersisa satu orang pun yang dahulu ketika di dunia menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik menyembah al-asnam, ya, patung-patung, wal-ansab, demikian juga berhala-berhala yang diletakkan termasuk di dalamnya kuburan-kuburan, illa yatasaqatuna finnar, kecuali mereka akan berjatuhan, ya, ke dalam neraka. Ini yani para penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, para penyembah berhala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajirin wa ghabri ahli alkitabi, sehingga ketika tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang dahulu ketika di dunianya mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan orang-orang yang baiknya maupun orang-orang yang fajirnya, dan sebagian dari ahlul kitab. Fayud al-Yahud, maka di saat itu orang-orang Yahudi dipanggil, diseru. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu, kata mereka, kata orang-orang Yahudi, kunna na'budu Uzair ibn Allahi, kami dahulu menyembah Uzair ibn Allah. Kata mereka, kami dahulu menyembah Uzair putra Allah. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, kazzabtum, atau kazzabtum, kalian telah dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walid, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan adanya istri, tidak pula anak. Jadi ucapan mereka yang menyandarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki putra, maka didustakan oleh sang penyuluh tersebut. Kemudian dikatakan, ditanyakan kepada mereka, famadza tabghun, lalu apa yang kalian harapkan, kalian inginkan? Qalu, kata mereka, kata orang-orang Yahudi, atashna ya rabbana fasqina, wahai Rabb kami, kami sangat kehausan, maka berikan kepada kami minum. Fayusharu ilaihim, maka kemudian setelah diisyaratkan kepada mereka, ala taridun, tidakkah kalian mendatanginya, yakni sebagaimana keinginan kalian untuk minum. Fayuhsyaruna ilan nari ka'annaha sarabun yutahattimu ba'duha ba'da. Maka dikumpulkanlah mereka ya, kepada neraka, di mana ya, seakan keadaannya seperti sarab, yakni seperti fata morgana. Ya, kita kalau melihat tempat di jauh sana dalam keadaan panas terik, ya, terlihat seakan di situ ada air. Ya. Terlebih kalau di aspal seperti itu, dalam keadaan ya tidak ada air sedikit itu. Tergambar di hadapan mereka seakan itu air. Yani yutahattimu ba'duha ba'dahu. Yani sebagian dari neraka itu ya, memotong-motong yang lainnya, yani menggelegak karena panasnya. Maka ketika yang tampak di sisi mereka seakan itu air yang segar, maka mereka pun mendatanginya. Fayatasaqatuna finnar, sehingga mereka pun masuk ke dalam neraka. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW pada kelanjutan hadis memberitakan bahwa sang penyeru tersebut menyeru An-Nasara, di mana ditanyakan kepada mereka ya sebagaimana ditanyakan kepada orang-orang Yahudi. Ini tentang siapa yang mereka sembah, mereka menjawab Isa ibnullah. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Maka ya, ucapan mereka itu pun didustakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan adanya istri, tidak pula anak. Kemudian ditanyakan pula kepada mereka apa yang mereka inginkan. Maka mereka pun menjawab sebagaimana jawaban orang-orang Yahudi, bahasanya mereka merasakan kehausan yang sangat dan mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada mereka. Sehingga mereka pun mendatangi neraka yang tampak di hadapan mereka seperti air yang segar, sehingga mereka pun sebagaimana orang-orang Yahudi berjatuhan ke dalam neraka. Sehingga tidak ada yang tersisa di saat itu kecuali mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan mukminnya maupun munafik. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada mereka. Ya. Di mana ini adalah an-nadhar yang sifatnya ikhtibar, yakni ujian untuk memilah dan membedakan antara mereka yang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan dan yang menyembah Allah tetapi di atas kenifakan. Maka mereka yang betul-betul jujur keimanannya, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala segera mereka sujud. Adapun orang-orang munafik, maka punggung mereka menjadi kaku dan mereka tidak mampu untuk sujud di saat kaum mukminin mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diperintahkan kepada mereka untuk mendatangi as-sirat dan untuk melintasinya. Sehingga dari sini ya, yang dimaksud dengan annas alladzina yamurrun 'ala as-sirat dari hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, di sini menunjukkan bahwa tidak seluruh manusia, akan tetapi ya mereka ya orang-orang yang beriman ya, termasuk dalam hal ini yakni mereka para pengikut Rasul terdahulu, sebagaimana datang pada riwayat yang lain yang menyebutkan tentang itu. Demikian pula ya orang-orang munafikun yang secara lahiriah mereka sebagaimana muslimin, namun mereka akhirnya ya dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala saat melewati sirat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yudrabu siratu baina dhahrai jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibentangkan as-sirat di atas dua tepi jahannam. Fa akuna ana wa ummati awwalu man yujizuha. Maka aku dan umatku adalah orang-orang yang pertama melintasinya. Jadi ini menunjukkan keutamaan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya bersamaan mereka adalah umat akhir zaman, namun pada yaumul kiamah mereka didahulukan dalam timbangan, didahulukan dalam hisab, demikian juga didahulukan ketika melewati sirat, demikian pula didahulukan ketika masuk ke dalam al-jannah. Maka pada hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akuna ana wa ummati awwalu man yujizuha. Maka aku dan umatku pada saat itu yang pertama kali melintasinya. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Dan di saat itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yawma idz. Dan doa dari para rasul ketika itu, Allahumma sallim sallim. Jadi menunjukkan ya, gambaran yang sangat mengerikan ketika itu, sehingga tidak ada yang sanggup untuk berbicara di saat melewati sirat kecuali para rasul. Dan apa yang diucapkan para rasul pun tidak lebih dari tiga kalimat ini. Allahumma sallim sallim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayamurru awwalukum kalbarq, maka yang pertama dari kalian akan melintasi sirat bagaikan albarq, ini bagaikan kilat. Alam taru ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ainin. Tidakkah kalian menyaksikan bagaimana dengan kilat itu, di mana dia melintas dan kembali ya dalam waktu hitungan kedipan mata. Summa kamarrir rih, kemudian setelah itu ya, di antara kalian melintasinya ada yang seperti ya berlalunya angin yang kencang. Summa kamarrir rih kamarrit tayri, kemudian ada pula yang melintasinya bagaikan yakni cepatnya seperti burung yang melintas dengan cepat. Wasyaddir rijal, kemudian ada pula yang melintasinya seperti mereka para laki yang kuat di dalam berlari. Tajri bihim a'maluhum, di mana di saat itu amal-amal mereka ikut berjalan. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat, dan nabi kalian di saat itu berdiri di atas sirat, di atas jembatan tersebut. Yaqulu rabbi sallim sallim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu berdoa, wahai Rabbku, selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'malul ibad, hingga ya sampai pada amalan-amalan manusia yang paling lemah. Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u sayra illa zahfa, hingga seseorang yakni dia tidak mampu untuk melewati sirat kecuali dalam keadaan merangkak. Jadi semua ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan seseorang ketika di dunia betul-betul menjadi penentu bagaimana keadaan dia ketika melewati as-sirat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana keadaan as-sirat. Kalau tadi keadaan orang-orang yang melintasinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabul jisru ala jahannam." Kemudian diletakkanlah al-jisr, yakni jembatan, di atas jahannam. Qila, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud jembatan yang diletakkan di atas jahannam tersebut? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dahdun mazallatun." Yakni jalan yang sangat licin dan menggelincirkan. Ini keadaan sirat yang akan dilewati oleh manusia. Fihi khatatifu wa kalalibu wa hasakun. Padanya ada khatatif, yakni kait-kait yang dipasang ya oleh Allah Subhanahu wa taala di tepi-tepi dari jembatan tersebut. Wa kalalib, yakni khatatif yang menyambar orang yang melewatinya. Wa kalalib, dan kait-kait. Wa hasak, hasak yakni diterangkan ya syaukatun salbatun takunu fin najd yuqalu laha as-sa'dan, yakni duri yang sangat keras, kokoh, yang berada di daerah Najd yang dinamakan dengan As-Sa'dan. Sebagian ulama menerangkan bahwa saking kuatnya duri ini sampai dijadikan sebagai mata senjata dalam perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurrul mu'minuna qatar fil 'ain wa kal barq wa kal rih wa qat tayri wa ka'ajawidil khayli war rikab." Maka di saat itu orang-orang yang beriman akan melewati sirat tersebut. Ada yang kecepatannya seperti kedipan mata, sudah sampai di ujung dari jembatan tersebut. Ada yang seperti kilat, seperti angin yang kencang, seperti burung yang terbang dengan cepat. Demikian pula ada yang melewatinya seperti al-khayl, yang kuda yang bagus. Demikian pula ada yang melewatinya seperti orang-orang yang menunggang kendaraan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanajin musallam." Maka mereka yang melewati sirat tersebut ada yang najin musallam, yakni selamat ya sama sekali. Jadi mereka yang melintasi dengan demikian cepat sehingga jahannam yang dilewati di bawahnya itu tidak mempengaruhi mereka karena cepatnya mereka ketika melewatinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa makhdushun mursalun." Dan di antara mereka yang melintasinya ada yang dalam keadaan tercabik-cabik tubuhnya, namun ya bisa lepas dari kait-kait yang menyambar tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa makdusun fi nari jahannam." Dan sebagian dari mereka yang melintasinya ada yang makdus fi nari jahannam, yang terlempar. Makdus yang terlempar dalam keadaan kedua kaki dan kedua tangannya disatukan dan dilemparkan ke dalam jahannam, waliyazubillah. Jadi dari sini menunjukkan tentang keadaan mereka yang melewati sirat terbagi dalam tiga kondisi. Yang pertama, yang betul-betul selamat sampai di ujung sirat. Yang kedua, bisa sampai di ujung sirat namun dalam keadaan tubuh mereka terluka-luka dengan kait-kait yang menyambar mereka. Dan yang ketiga, mereka yang terkena kait dan dilemparkan ke dalam jahannam, waliyadzubillah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna akhira man yadkhulul jannah." Sesungguhnya yang paling akhir dari orang yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, rajulun yamshi 'ala as-sirati fayankabbu marratan wa yamshi marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling akhir masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, ada seorang yang dia berjalan di atas as-sirat dalam keadaan yang kabbu marratan, terkadang yakni berjalan dalam keadaan tertelungkup dengan wajahnya. Wa yamshi marratan, terkadang dia bisa berjalan, ya. Wa tasfa'uhu an-naru marratan, dan terkadang ya, yakni api neraka menyambar wajahnya sehingga membekas di wajahnya. Ini keadaan perjuangan yang sangat berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jawaja as-sirata iltafata ilaiha. Ketika dia setelah melewati perjuangan berat ini, ya, dia berhasil melewati sirat, kemudian dia menoleh ilaiha, yani ila jahannam, menoleh ke jahannam yang telah dilewatinya. Faqala, kemudian dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki, maha suci Allah zat yang telah menyelamatkanku darimu, yaitu dari neraka. Kata orang tadi, kata hamba tadi, laqad a'tani Allahu ma lam yu'ta ahadan minal awwalina wal akhirin. Kata dia, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak diberikan kepada seorang pun, baik mereka yang terlahir ya lebih dahulu, yakni yang pertama-tama ya dari kalangan makhluk, maupun hingga yang akhirnya. Jadi hamba tadi ya, ketika selamat sampai di ujung sirat setelah melewati perjuangan yang demikian berat, dia betul-betul merasakan kenikmatan yang sangat besar, sehingga seakan nikmat yang dia dapatkan tersebut yakni nikmat terbesar yang tidak diberikan kepada siapapun dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap hamba akan melewati as-sirat sesuai dengan keadaan amalan mereka ketika di dunia, yakni sebagaimana mereka dalam melewati ataupun menjalani sirat yang maknawi di dunia, yakni dalam perkara agama ini, maka seperti itu pula keadaan seorang hamba ketika melewati sirat yang hakiki di yaumul qiyamah. Siapa yang bersegera di dalam menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan bersegera di dalam melewati as-sirat tersebut. Sebaliknya, siapa yang berlambat-lambat di dalam memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan terhambat ketika melewati sirat tersebut. Bahkan mereka yang menyimpang dari as-sirat di dunia terjerumus ke dalam kebid'ahan, bahkan ke dalam kesyirikan wal'iyadzu billah. Maka dengan sebab kondisinya di dunia yang seperti itu, dia yang termasuk dari orang-orang yang terancam untuk masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.